Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan di masjid ini guna melanjutkan kajian kita pada pelajaran fikih, yang mana kita telah memasuki bab tentang an-najasat. Tentang an-najasat sudah kita bahas pembahasan yang pertama, definisi najasah. Kemudian yang kedua, hal-hal atau benda-benda yang disebutkan melalui dalil bahwa benda tersebut adalah najis. Telah kita jelaskan di sini ada beberapa hal yang dikecualikan, yaitu ad-damul masfuh, darah yang mengalir ketika hewan disembelih, hewan yang dihalalkan untuk disembelih, hewan yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya. Nah, tidak adanya dalil yang menjelaskan dan menegaskan bahwa benda ini najis. Barakallahu fikum. Karena hukum asal dalam setiap benda di muka bumi ini adalah halal dan suci. Tidak ada dan tidak bisa kita menyebutkan bahwa benda tertentu itu najis atau haram kecuali dengan nas atau dalil dari syar'i, baik itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, kaifiyatu tathhirin najasah. Tata cara mensucikan benda najis. Naam, tata cara mensucikan benda najis. Naam, sebelumnya perlu antum ketahui bahwa al-ma'u huwal aslu fit tathhir. Bahwasanya naam, halaman 36. Al-ma'u huwal aslu fit tathhir. Barakallahu fikum. Al-ma'u huwal aslu fit tathhir. Benda yang bisa mensucikan secara asal pada dasarnya, barakallahu fikum, adalah air. Ini hukum asal di dalam mensucikan najis. Hukum asal di dalam mensucikan benda yang terkena najis. Hukum asalnya adalah diperbolehkan untuk mensucikan benda yang terkena najis, barakallahu fikum, dengan menggunakan air. Ini hukum asalnya. Fala yakumu maqamahu illa bi'idznin minasyari'. Dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi air kecuali dengan adanya dalil secara syar'i. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi air kecuali adanya dalil, barakallahu fikum, secara syar'i. Nah, barakallahu fikum. Ada beberapa keadaan kita boleh menggunakan selain air untuk mensucikan. Seperti sendal yang terkena najis. Bagian bawah dari sendal yang terkena najis. Bagaimana cara mensucikannya? Tidak harus bagi kita untuk membasuhnya. Cukup bagi kita untuk menggosok-gosokkan ke tanah. Digosok-gosokkan sendal tersebut atau sepatu tersebut ke tanah. Nah, dan ini ada dalil secara syar'i, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Sehingga oleh karena itu hukum asal di dalam mensucikan benda najis haruslah dengan air. Dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi air kecuali dengan izin dari syar'i. Salah satu contoh juga adalah al-istijmar. al-istinja dengan menggunakan batu atau tisu atau secarik kain. Barakallahu fikum. Ini juga mendapatkan izin dari syar'i dan bisa menggantikan posisi air. Walaupun air ada, walaupun kita mendapati air, namun benda-benda tersebut telah mendapatkan izin dari syar'i bahwa dia bisa mensucikan benda yang terkena najis. Yang pertama, idza kanatin najasati fil ardi wal makan fa hadhi yakfi fi tathhiriha ghuslatun wahidah. Apabila najis tersebut berada di tanah atau di tempat tertentu, fa hadhi yakfi fi tathhiriha ghuslatun wahidah tadhhabu bi ainin najasah. Maka benda tersebut cukup untuk mensucikannya dengan satu kali basuh yang bisa dengannya menghilangkan benda najis. Fayusabbu 'alaihal ma'u marratan wahidatan, dan disiramkan pada benda tersebut atau tempat tersebut air satu kali. Nah, cukup disiramkan air pada tempat yang terkena najis sebanyak satu kali. Li'amrihi sallallahu alaihi wasallam yusabbul ma' bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Hal ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan air terhadap bekas air pipisnya seorang Arab Badui yang mana dia buang air di masjid, buang air kecil di masjid. Nah, kisah ini sangat masyhur dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, disebutkan barakallahu fikum oleh Syekh Usamah Nam hafizahullah ta'ala di dalam daurah beberapa hari yang lalu, bahwa Al-A'rabi ini, orang Arab Badui ini, adalah huwal qa'il as-sa'il al-ba'il. Huwal qa'il, huwal ba'il. Yang pertama, dia adalah, dialah yang pipis di dalam masjid pada zaman Nabi. Huwas sa'il, dan dialah yang berdoa, yang meminta kepada Allah, Allahumma arham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Allahumma arhamna wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Dialah yang berdoa, ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad, jangan engkau merahmati selain kami. Barakallahu fikum. Dan dialah yang mengatakan kepada Nabi, huwal qail, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Berlaku adillah wahai Muhammad, karena barakallahu fikum, engkau tidak berlaku adil. Naam, dzul khuwaisyirah. Naam. Ternyata, naam, faedah baru yang kami dapati pada daurah beberapa hari yang lalu, dialah yang ternyata pipis di dalam masjid, dzul khuwaisyirah, yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Berlaku adillah wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak berlaku adil dalam pembagian harta rampasan. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Nam, Syekh Usamah Nam, ketika beliau bertanya sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada guru beliau Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Nam, apakah Dzul Khuwaisyirah itu kafir? Apakah Dzul Khuwaisyirah itu kafir? Naam. Barakallahu fikum. Dikatakan, dijawab oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami fi ma azkur rahimahullahu taala, innahu qad kafara bi maqulatihi illam yatub ba'da dzalik. Sungguh dia itu telah kafir dengan ucapan dia. Naam. Sungguh dia telah kafir dengan ucapan dia. Naam, ucapan dia yang mengatakan idil ya Muhammad. Kenapa? dia telah kafir. Karena telah menjadi sebuah kesepakatan di antara kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setiap orang yang mencela Nabi, dia itu kafir. Man sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Barang siapa yang menghina Nabi, barang siapa yang qadaha, yang menghina. Karena di sini dia menghina dan barakallahu fikum mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak adil. Barakallahu fikum. Maka dijawab, dikatakan oleh Syekh rahimahullah bahwa Dzul Khuwaisyirah itu kafir dengan ucapan dia apabila dia tidak bertobat. Nah, aw kama qala rahimahullah, apabila dia tidak bertobat dari ucapan tersebut. Nah. Dan para ulama banyak sekali menyebutkan fawaid, faidah-faidah yang terkait di dalam hadis Baulul A'rabi. Nah. Yang jelas, nah, di antara faidahnya adalah bahwa al-baul itu najis. Al-baul itu najis. Nah, dan cara mensucikan tempat, nah, yang terkena al-baul adalah dengan mensiraminya dengan air. Itu kalau seandainya lantainya itu dari tanah atau pasir. Karena masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lantainya itu adalah pasir. Namun kalau seandainya seperti di masjid-masjid ini, maka kita upayakan sampai dari tiga sifat dari benda najis tersebut hilang. Nah, mulai dari rasa, aroma, dan warna. Nah, di samping kita mengupayakan ainun najasahnya itu sudah terangkat, benda najisnya itu sudah dihilangkan. Kedua, di antara kaifiyah di dalam mensucikan benda yang terkena najis, idza kanatin najasa ala ghairil ard ka antakuna fi thawbi aw fil ina fa in kanat min kalbin walagha fil ina falabudda min ghaslihi sab'a ghasalatin ihdahunna bit turab biqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Apabila najis itu menimpa pada selain tanah, seperti misalnya najis mengenai pakaian atau ke dalam bejana, wadah tempat makanan, fa in kanat min kalbin wala ghafil ina, apabila najis itu berasal dari anjing yang menjilat ke air, menjilat ke bejana, nam falabudda min ghaslihi sab'a ghasalatin, maka harus dibasuh dan dicuci bejana tersebut sebanyak 7 kali basuh, ihdahun nabiturab, salah satunya dengan tanah, salah satunya dengan tanah yang dicampuri dengan air, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kajian-kajian sebelumnya. Jadi tanah yang dicampuri dengan air. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza walaghal kalbu, apabila anjing menjilat pada bejana salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah dia membasuhnya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertamanya dengan tanah, yang pertamanya dengan tanah yang dicampuri dengan air. Wa hadzal hukmu amun fil ina'i wa ghairihi kathiyabi wal furshi. Hukum ini adalah hukum yang umum. Hukum yang umum maksudnya apa? Yaitu berlaku bagi bejana yang terkena air liur anjing dan juga selainnya. Nah, misalnya pakaian terkena air liur anjing, barakallahu fikum, kathiyab seperti pakaian, wal furush seperti alas atau karpet. Nah, maka diwajibkan untuk dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, barakallahu fikum. Jadi 6 kali dengan air dan satunya dengan tanah. Dan yang pertama kali menggunakan tanah yang dicampuri dengan air. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa harus dengan menggunakan tanah? Apakah boleh posisi tanah ini digantikan dengan semisal sabun, deterjen, atau bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membersihkan? Apakah boleh? Maka dijawab bahwa tidak boleh. Tidak boleh menggantikannya dengan selain tanah. Walaupun sifat dari benda tersebut bisa mengangkat kotoran atau bisa mengangkat najis. Kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada benda-benda yang biasa mereka pakai untuk membersihkan. Semacam dedaunan atau tumbuh-tumbuhan yang biasa mereka gunakan untuk membersihkan dan memiliki sifat mengangkat kotoran. Dan hal ini tidak ada riwayat dari Nabi dan juga para sahabat bahwa mereka menggantikan posisi tanah dengan benda-benda tersebut. Sehingga oleh karena itu juga pada zaman sekarang ini juga tidak boleh untuk kita menggantikan posisi tanah dengan benda-benda yang lain. Dan juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, Syekh Abdullah Al-Bassam penulis dari Umdatul Ahkam, Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, dan juga Taudihul Ahkam syarah dari Bulughul Maram. Beliau ini adalah saudara seperguruan dari Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin. Sama-sama belajar dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis dari kitab Tafsir As-Sa'di. Kata beliau, disebutkan oleh sebagian dari al-atibba, para ilmuwan, sebagian dari para ilmuwan, bahwa pada air liur anjing itu adanya bakteri-bakteri. Yang mana hanya dengan tanahlah bisa membunuh bakteri-bakteri tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apapun alasannya dan sebabnya, yang jelas kita di sini menjalankan sunnah dan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma najasatul khinzir. Fa sahih annaha kasairin najasat, yakfi ghusluha marratan wahidah tadhhabu bi'ainin najasah. Wala yushtaratu ghusluha sab'a marratin. Adapun najisnya al-khinzir, babi, maka kenajisan al-khinzir itu yang benar adalah sama dengan benda-benda najis yang lain. As-sahih, fas-sahih, kata beliau, kata penulis. Kalimat fas-sahih, kalau antum dapati di dalam buku-buku fikih ada kalimat fas-sahih, di situ menunjukkan bahwa adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan di sini merojihkan dan lebih membenarkan dan mendukung pendapat bahwa al-khinzir itu sama dengan najis-najis yang lain, benda-benda najis yang lain. Karena di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya al-khinzir itu sama dengan air liur anjing, sama dengan najisnya dengan kenajisan anjing. Sehingga oleh karena itu apabila benda, suatu benda terkena oleh babi, maka harus dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Namun itu adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Fas-sahih, yang benar, pendapat yang benar adalah najasatul khinzir, kenajisan al-khinzir, babi, itu sama dengan benda-benda najis lainnya, seperti kotoran manusia, air pipis, nam dari manusia, kenajisan bangkai, al-mazi, al-wadi, dan benda-benda najis yang lainnya. Maka cukup untuk dibasuh satu kali, nam sebagaimana benda-benda najis yang lainnya, yang mana dengan satu kali basuh tersebut bisa mengangkat najisnya, bisa mengangkat najis dari benda yang dikenai benda najis. Barakallahu fikum. Wala yushtarotu ghusluha sab'a marratin, dan tidak dipersyaratkan untuk dibasuh, dicuci sebanyak 7 kali. Kenapa demikian ikhwani fiddin? Beda dengan anjing, li'annal khinzir madhkurun fil Qur'an, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenajisan al-khinzir ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan khinzir, babi itu sudah ada pada zaman Nabi. Sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan terbukti bahwa orang-orang Yahud pada zaman beliau itu suka mengkonsumsi babi. Sehingga ketika mereka mendapatkan rampasan-rampasan berupa bejana-bejana dari bekas-bekas orang-orang Yahudi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuhnya. Nah, karena mereka suka dan terbiasa mengkonsumsi benda-benda najis, di antaranya adalah babi al-khinzir. Sehingga ikhwani fiddin, bab al-khinzir itu sudah ada pada zaman Nabi, dan tidak ada penyebutan atau sunnah atau kaifiyah di dalam mensucikan benda yang terkena al-khinzir sebagaimana mensucikan bejana yang dikenai oleh air liur anjing. Tidak disebutkan, tidak disamaratakan atau tidak disamakan hukumnya dengan al-kalb, dengan anjing, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaiq wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma'i mal farqi wal asri hatta tadhhaba wa tazula. Apabila benda najis itu berupa al-baul, air pipis, al-ghaid, kotoran manusia, wadam, nah, dam di sini adalah darah haid. Nah, wallahu alam, kalau seandainya yang dimaksud dengan dam di sini adalah adamul masfuh, darah yang mengalir ketika hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya disembelih. Nah, maka ini tidak benar. Sudah kita jelaskan bahwa adamul masfuh itu adalah suci, tidak najis. Wanahwiha, atau yang semisalnya dari benda-benda najis, dari al-baul wal-ghaid dan yang lainnya dari benda-benda najis, fa'innaha tughsalu bilma, maka benda yang diterkena oleh benda najis ini dibasuh dengan air ma'al farqi. Kemudian kalau seandainya mengharuskan untuk dikerik, maka dikerik. Nah, dikerik atau disikat. Wal asri, kemudian diperas. Nah, diperas. Hatta tadhhaba wa tazul, sampai ainun najasahnya itu hilang dan bersih. Sampai dari benda najisnya itu sudah hilang dan bersih. Begitu pula sifat-sifatnya, mulai dari aromanya, rasanya, dan warnanya. Walaya bukaulaha athar, dan tidak ada lagi yang tersisa dari benda najis tersebut. Wayakfi fi ghusliha marratan wahidatan, dan cukup untuk dibasuh sebanyak satu kali. Hal ini ma'ruf dan maklum. Wayakfi fi tathhiri baulil ghulami alladhi lam ya'kulit ta'ama ta'ama an-nadhu wa huwa rashuhu bil ma, dan dicukupkan di dalam mensucikan benda yang terkena air pipis dari bayi yang belum mengkonsumsi makanan selain dari ASI. Kutnya, makanan pokoknya masih berupa ASI. Nah, makanan pokoknya masih berupa ASI. Barakallahu fikum. Ada anak bayi 6 sudah tidak lagi masih mengkonsumsi susu tapi bukan ASI, susu formula. Nah, ini najis. Najisnya sama dengan baulul jariyah. Atau dia masih mengkonsumsi ASI namun dia sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang lain seperti pisang tapi hanya sedikit, dan ASI masih menjadi al-qut, makanan pokok bagi bayi tersebut. Nah, maka air pipisnya cukup diciprati dengan air. Nah, pakaian yang terkena air pipis dari bayi tersebut cukup diciprati dengan air. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, hukumnya itu kembali kepada makanan yang dia konsumsi. Kalau seandainya makanan yang dia konsumsi itu adalah ASI dan ini menjadi makanan pokok bagi dia. Nah, atau sudah berganti, dia sudah biasa makan bubur. Makan bubur walaupun masih mengkonsumsi ASI, tapi bubur sudah menjadi makanan pokok dia. Barakallahu fikum. Maka ini air pipisnya sama dengan baulul jariyah, air pipis seorang yang dewasa atau seorang wanita. Nah, barakallahu fikum. An-nadhu wa huwa rasyuhu bil ma, maka cukup di dalam mensucikan benda yang terkena air pipis bayi laki-laki ini dengan menciprati dengan air. Wa huwa rasyuhu bil ma, diciprati dengan air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, yughsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil gulam. Baulul jariyah, al-jariyah itu anak wanita, anak perempuan, itu dicuci. Dan adapun air pipis dari anak laki-laki, bayi laki-laki, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu cukup wayundohu, cukup dengan mencipratinya dengan air. Wali hadithi Ummi Qais binti Mihsan al-Mutaqaddim, dan juga berdasarkan hadith Ummu Qais binti Mihsan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Amma jildul maitati ma'kulatul lahmi, adapun kulit dari bangkai yang mana binatang tersebut adalah binatang yang diperbolehkan untuk kita konsumsi dagingnya, atau binatang-binatang yang dihalalkan untuk dimakan. Namun dia sudah menjadi bangkai sebelumnya. Barakallahu fikum. Dia mati tidak dengan jalur disembelih. Mati dengan mati yang biasa, mati normal, atau kena tabrak, mati sakit, bukan karena disembelih. Apabila bagi seseorang ingin memanfaatkan kulitnya, maka boleh, tapi dengan cara apa? Disamak. Maka dengan cara dengan proses samak ini, ad-dibagh, barakallahu fikum, mensucikan kulit tadi yang sebelumnya dia najis. Dengan proses samak ini, hukum najisnya berubah menjadi suci. Namun ketahuilah bahwa walaupun dia sudah berubah menjadi suci, tetap benda tersebut tidak dihalalkan bagi kita untuk mengkonsumsinya. Tidak dihalalkan bagi kita untuk mengkonsumsinya. Walaupun dia sudah berubah menjadi suci, tapi tetap tidak boleh untuk dimakan. Yufainnahu yutharu bid-dibagh liqauli sallallahu alaihi wasallam. Maka benda atau kulit bangkai yang dihalalkan dagingnya, maka cara mensucikannya adalah dengan disamak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit bangkai mana saja yang disamak, maka dia akan berubah menjadi suci. Kulit bangkai apa saja yang disamak, maka dia berubah menjadi suci. Barakallahu fikum. Adapun bangkai dari binatang yang diharamkan, seperti ular atau harimau, singa. Nah, binatang-binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi, maka tidak akan bisa untuk disucikan, walaupun dengan proses samak, walaupun dengan proses samak, tidak bisa disucikan. Nah, binatang tadi seperti harimau atau kucing, ketika dia masih hidup itu suci. Nah, ketika dia masih hidup itu suci. Namun ketika dia mati, maka dia sudah menjadi bangkai. Nah, dan kulit dari binatang ini, nah, tidak bisa untuk disamak. Bagaimanapun prosesnya, nah, tidak bisa berubah menjadi suci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wadamul haidi tagsiluhu almar'atu min thawbiha bilma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Adapun darah haid yang menimpa kepada pakaian, maka seorang wanita membasuhnya dengan air, membasuhnya dengan air, kemudian dia tandohuhu, kemudian dia kucek atau dia ciprati, thumma tusalli fihi, kemudian dia boleh sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Nah, kemudian dia boleh untuk sholat menggunakan pakaian tersebut. Fa'alal muslim an yahtamma bittoharati minan najasat fi badanihi wa makanihi wa thawbihi alladhi yusalla fihi li'annaha syartun li sihhatis shalah. Maka bagi seorang muslim wajib dan harus untuk betul-betul memperhatikan kesucian dari an-najasah, baik pada badannya, tempatnya, dan pakaiannya yang dia gunakan untuk sholat, tempat yang dia gunakan untuk melaksanakan sholat. Li'annaha syartun li sihhatis shalah, karena kesucian badan dia, pakaian dia, dan tempat yang dia gunakan untuk sholat itu merupakan syarat dari sahnya sholat seseorang. Sehingga oleh karena itu apabila tempat yang dia gunakan untuk melaksanakan sholat itu ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula pakaiannya dan badannya. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, fa al muslim yajib alaihi an yahtariz, wajib bagi dia untuk betul-betul berjaga dan menjaga diri dari benda-benda najis. Nah, ketika buang hajat, Nabi SAW mencontohkan kaifiahnya, tata caranya. Nah, dilakukan dengan duduk atau jongkok. Barakallahu fikum. Dan mengucapkan doa sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk WC. Naam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Disebutkan oleh para ulama, kenapa kita diajarkan oleh Nabi berdoa, untuk berdoa sebelum memasuki kamar mandi. Naam, disebutkan di dalam beberapa syarah dari hadis ini oleh para ulama bahwa syaitan selalu berupaya untuk merusak sholat hamba, sholat seorang hamba, dengan cara-cara mereka yang kita tidak bisa melihatnya. Mungkin saja barakallahu fikum, mereka menempelkan benda najis pada pakaian-pakaian kita. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa, nah, sebelum memasuki kamar mandi, supaya, dan doa ini adalah salah satu cara bagi kita menjaga diri kita, pakaian kita, tubuh kita dari benda-benda najis. Nah, kita lanjutkan al-babul ashir fil haidi wan nisfas wa fihi masail. Pembahasan yang ke-10 yaitu tentang haid dan nifas, dan padanya terdapat beberapa permasalahan. Nah, fil haqiqah ana astahi min dzikri hadhil masail. pada dasarnya ana agak sungkan untuk membahas pembahasan ini. Nah, namun labas kita ana hanya sebatas menyebutkan dan menerjemahkan apa yang ada di sini dan sedikit menambahkan. Naam. Barakallahu fikum. Al-haidu lughatan as-sailanu wa syar'an damu tabi'atin wajibillatin. Al-haid secara bahasa itu adalah as-sailan, air yang mengalir. Wa syar'an dan secara syariat damu tabi'ah wajibillah. Darah yang normal dan secara darah yang normal dan merupakan ciri khas dari sebuah penciptaan dari seorang wanita. Yakhruju min qa'ril rahim, rahim. Yang mana darah tersebut keluar dari dalam rahim fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu tertentu. Nah, pada waktu-waktu tertentu. Yang mana kaum Hawa paham dan hafal dan mengerti waktu-waktu yang biasa darah haid keluar darinya. Dan darah haid tersebut keluar hala sihatil mar'ah, keluar dalam keadaan dia sehat. Maksudnya darah ini adalah darah yang normal, bukan darah penyakit. Beda dengan al-istihadhah. Nah, keluar ketika dia sakit. Adapun darah haid ini keluar, nam, dalam keadaan dia normal dan sehat. Min ghairi sababin sababi wiladatin. Bukan dikarenakan sebab kelahiran. Bukan dikarenakan sebab kelahiran. Nah, bukan dikarenakan sebab kelahiran. Adapun darah yang keluar dikarenakan sebab kelahiran ini dinamakan dengan darah nifas. Darah nifas. Wan nifasu damun yakhruju minal mar'ah indal wiladah. Adapun nifas itu darah yang keluar dari wanita nam ketika melahirkan. Nah, kadang sebelum lahir pun sudah keluar. Kadang sebelum lahir dan menjelang melahirkan itu sudah keluar. Maka berlaku bagi dia hukum nifas. Nah, berlaku bagi wanita tersebut hukum nifas. Nah, walaupun bayinya belum keluar tapi darahnya sudah keluar. Nah, berlaku bagi dia hukum nifas. Sehingga oleh karena itu dia tidak boleh untuk melaksanakan sholat dan tidak boleh untuk melaksanakan shaum. Dan seorang wanita paham akan warna, aroma dari darah yang keluar tersebut. Karena ini adalah barakallahu fikum rutinitas dari seorang wanita. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, bidayatu waqtil haid wa nihayatuhu. Awal mula waktu haid dan akhirnya. Barakallahu fikum. La haidu qabla tamami tis'i sinin. Tidak ada haid sebelum sempurnanya seorang wanita berusia 9 tahun. Nah, tidak ada haid bagi seorang wanita kecuali dia genap berusia 9 tahun. Li'annahu lam yasbut fil wujudi limra'atin hidha qabla dhalik. Nah, karena tidak ada riwayat atau tidak pernah didapati nam seorang wanita haid sebelum berusia 9 tahun. Dan ketahuilah dengan keluarnya darah haid tersebut maka seorang wanita sudah menjadi baligh. Seorang wanita sudah menjadi baligh sehingga diwajibkan bagi dia hukum-hukum mukallaf. Diwajibkan bagi dia hukum-hukum bagi seseorang yang dibebani syariat Islam ini, baik itu berupa salat dan ibadah-ibadah yang diwajibkan lainnya. Waqad ra'a an Aisyah, waqad ru'ya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, "Idza balagatil jariyatu tis'a sinina fahiya imra'ah." Aisyah mengatakan, apabila seorang wanita mencapai usia 9 tahun maka dia itu disebut dengan imro'ah. Bisa dikatakan dia itu adalah seorang wanita. Naam, wanita yang seutuhnya, wanita yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Yaitu wanita yang sudah dewasa, yang sudah balighah. Walahidu ba'da khamsi sanatin, khamsina sanatan fil ghalib ala sahih. Dan tidak ada haid bagi wanita yang berusia di atas 50 tahun mayoritasnya. Naam, fil aghlab, fil ghalib. Ala sahih, menurut pendapat yang benar. Menunjukkan di sini ada khilaf. Ini semua tergantung dari, pada dasarnya ikhwan fiddin, ini semua tergantung pada darah itu sendiri. Nah, kalau dia sudah keluar walaupun belum 9 tahun, nah, maka dia itu sudah, itu adalah darah haid dan dia sudah balighah. Barakallahu fikum. Ataupun dia sudah lebih 50 tahun tapi masih mengeluarkan darah. 6. Dan ini didapati pada beberapa atau sebagian orang, bahkan dia sudah barakallahu fikum lewat 50 tahun masih bisa melahirkan dan masih bisa hamil, dan ini didapati. Wa qad rawa an Aisyah radhiyallahu anha anha qalat. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia mengatakan, "Idza balagatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haid." Apabila seorang wanita, naam, sampai pada usia 50 tahun, maka dia dia telah memasuki masa apa namanya? Menopause. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Kharajat min haddil haid. Nah, tidak bisa lagi untuk barakallahu fikum melahirkan. Nah, memiliki anak. Wa illa, seperti yang disebutkan di atas tadi, bahwa ini adalah fil ghalib. Ini yang sering didapati. Nah, di masyarakat, di lingkungan kita. Wa illa, di sana ada beberapa kejadian bahwa seorang wanita yang sudah lewat 50 tahun masih bisa untuk melahirkan dan masih bisa mengeluarkan darah haid. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.